si Ayo, si Jojo jeng si Aget. Semuanya ayo berjoget, si Emak, si Ari, si Argo jeng si Ayang. Semuanya mari bergoyang. Angkat tangan kananmu, angkat kaki kirimu, mari goyang sama-sama. Kedipkan bola mata, bukakan ketiakmu, mari goyang deman ini car kencar gen. Eta mari goyang deman ini car kencar gen. Mari goyang, deman ini car kencar gen. Eta mari goyang, deman ini car kencar gen.